Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد من حفظ الحديث سمع بالحديث تفضل بلده حفيده يزيد هبا احمد هبا هبيك هبا هذا اللي هبا الحديث من حفظ الحديث فليقرا يعني هبا الحديث فضل بجا حديثني. Sebelumnya kita bahas bab as-salat minal iman. Bab salat merupakan bagian dari iman. Ya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan ayat wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum. Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan keimanan kalian. Iman di sini ditafsirkan dengan sholat. Sholat kalian ketika menghadap ke Baitul Maqdis. Allah tidak akan menyia-nyiakan sholat kalian ketika menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, dan juga Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan hadis dari sahabat Bara Ibnu Azib radhiyallahu anhu, ya, di mana ketika Nabi SAW tiba di Madinah, beliau salat menghadap ke arah Baitul Maqdis, ya, selama 16 atau 17 bulan. Nah, dan Nabi SAW ingin sekali kiblatnya itu menghadap ke Baitullah. Ya. Dan dikabulkan keinginan Nabi SAW. Ya. Turun ayat yang memerintahkan supaya sholat menghadap ke Baitullah. Fawalli wajhaka satrul masjidil haram. Arahkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Dan sholat yang pertama kali dilakukan oleh Nabi SAW menghadap ke arah Ka'bah ketika itu adalah sholat asar. Nah, beberapa orang sholat bersama Nabi SAW, kemudian ada salah satu di antara mereka keluar, ya, melewati suatu masjid, mereka sedang sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Ya, dalam keadaan mereka sedang ruku ketika itu. Maka orang yang sholat bersama Nabi SAW ini mengatakan, aku bersaksi dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya aku sholat bersama Rasulullah SAW menghadap ke arah Mekah, ke Baitullah. Nah, maka ketika itu, mereka pun yang sedang sholat menghadap ke Baitul Maqdis, berputar dan menghadap ke arah Baitullah. Nah, ya. Padahal sebelumnya, orang-orang Yahudi sangat senang sekali ketika kaum muslimin sholat menghadap Baitul Maqdis. Nah, ketika kaum muslimin menghadap ke arah Baitullah dalam sholat mereka, orang-orang Yahudi mengingkarinya, tidak senang. Ya, sampai turun ayat, sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Ya. Berkata orang-orang yang bodoh di antara manusia. Yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Nah, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apakah yang memalingkan mereka? Memalingkan kaum muslimin. Ya. Dari kiblat mereka sebelumnya. Nah. Mereka tidak senang ketika kaum muslimin ya, menghadap ke arah Ka'bah dalam sholat-sholat mereka. Di dalam hadis yang kita bacakan ini, berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, tanbih fi hadal hadis minal fawaid, kata beliau. Di dalam hadis ini ada beberapa faidah-faidah. Ar-raddu 'alal murji'ah. Yang pertama, bantahan kepada orang-orang murji'ah. Fi inkarihim tasmiyata a'maliddin imanan. Terhadap pengingkaran mereka, ya, menamakan amalan-amalan dalam agama ini sebagai suatu keimanan. Orang-orang murji'ah, mereka mengingkari amalan termasuk bagian dari keimanan. Ya. Disebut murji'ah dikarenakan pemikirannya itu arja'ah, akhara. Ya. Arja'ah yang artinya mengakhirkan. Ya. Mengakhirkan amalan dari keimanan. Di mana mereka berkeyakinan bahwasanya amal tidak masuk ke dalam keimanan. Menurut mereka iman itu hanya dalam hati saja. Ya, atau diucapkan dengan lisan dan diyakini dalam hati. Ya. Dan pemikiran murjiah ini sampai sekarang masih ada. Orang yang berkeyakinan yang penting hatinya, yang penting hatinya, tidak peduli bagaimanapun amalannya, ini pemikiran murji'ah. Nah, berhijab ataupun tidak berhijab, baik kaum perempuan yang penting hatinya, katanya. Ya. Ini prinsip-prinsip murji'ah yang semacam ini. Sholat ataupun tidak sholat, yang penting hatinya. Ya. Puasa ataupun tidak puasa, yang penting hatinya. Ya. Memelihara jenggot ataupun mencukurnya, yang penting hatinya. Isbal ataupun tidak isbal, yang penting hatinya. Ya. Yang semacam ini, pemikiran-pemikiran murji'ah. Nah, mereka berkeyakinan bahwasanya amalan bukan bagian dari keimanan. Dan juga amalan-amalan, ketaatan-ketaatan tidak berpengaruh naiknya keimanan seseorang. Begitupun dosa-dosa tidak berpengaruh kurangnya keimanan seseorang. Ini pemikiran-pemikiran murji'ah. Dan ternyata sampai sekarang pun masih ada. Ya. Yang penting hatinya. Enggak peduli bagaimana amalannya. Yang penting hatinya. Yang penting atine. Gitu ya. Nah, ini pemikiran murji'ah. Ya. Adapun ahlu sunnati wal jamaah menetapkan bahwasannya amalan bagian daripada keimanan. Ya. Bahkan keimanan seorang kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Yazidu bitta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Ini aqidah ahlu sunnati wa jama'ah. Adapun murji'ah, ketaatan tidak berpengaruh terhadap naiknya keimanan. Kemaksiatan tidak berpengaruh terhadap turunnya keimanan. Nah, ini aqidah murji'ah. Sehingga dalam hadis tadi, bantahan kepada orang murji'ah. Ya. Kenapa? Dikarenakan sholat dinamakan sebagai keimanan. Ya. Ayat yang kita bacakan tadi. Nah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Ditafsirkan iman di sini adalah salat kalian. Ya. Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian ketika menghadap Baitul Maqdis. Nah, kenapa dikatakan ada beberapa orang sahabat ya, yang mereka meninggal dunia di masa-masa sholat menghadap Baitul Maqdis. Ya, dan belum dirubah ke arah Ka'bah. Ada beberapa sahabat yang meninggal dunia ketika itu. Nah, dan bagi para sahabat yang meninggal dunia ketika itu, Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan keimanan mereka. Maksudnya, Allah tidak menyia-nyiakan sholat mereka ketika menghadap Baitul Maqdis. Tetap dicatat sebagai suatu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, faedah yang lainnya, wafihi anna tamanna taghyiril ahkam jaizun. Idza dhaharatil maslahatu fi dhalika. Sesungguhnya berangan-angan berharap ya, taghyirul ahkam, perubahan hukum-hukum ini diperbolehkan apabila nampak maslahat dalam hal itu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah perintahkan ya salat menghadap Baitul Maqdis berangan-angan, ya, sangat menginginkan sholat menghadap ke Ka'bah, bukan ke Baitul Maqdis. Dan ketika itu masih zaman-zaman tashri, zaman turunnya syariat. Ya, beda dengan zaman sekarang ini. Kalau sekarang kita tinggal menerima apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Adapun ketika itu masih turun syariat. Ya. Ada yang nasikh, mansukh. Ada yang menghapus hukum sebelumnya. Ada juga yang dihapus hukumnya. Rasul berharap dirubah hukum tersebut. Ya. Hukum menghadap ke Baitul Maqdis dalam sholat. Berangan-angan supaya menghadap ke arah Ka'bah. Nah, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka satra masjidil haram. Ya. Allah mengatakan sungguh kami telah melihat. Nah. Ya. Engkau menengadahkan wajahmu ke langit. Ya. Dan sungguh kami akan arahkan kiblatmu ke arah Masjidil Haram. Ke arah yang engkau senangi. Ke arah yang engkau inginkan. Ya. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sini menyebutkan tentang bolehnya berangan-angan perubahan hukum-hukum apabila nampak maslahat dalam hal itu. Sekali lagi, ini ketika itu masih zaman tasri, ya, zaman turunnya syariat. Ya, kadang-kadang ada yang dirubah dari suatu syariat kepada, dari suatu hukum kepada hukum yang lain. Ya, ada yang dihapus dari suatu hukum kepada hukum yang lain. Nah, adapun sekarang ini, ya, hukum-hukum dalam Islam ini, ya, sebagian menyebutkan ada yang tidak berubah sama sekali. Ya, dimanapun kapanpun perubahan zaman atau lain sebagainya tidak akan berubah. Yeah. Seperti halnya hukum sholat, kaifiyah sholat, tata cara sholat. Nah, tidak berubah-ubah, telah ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana melihatku sholat. Nah, ya. Tentang hukum memelihara janggut, membiarkan janggut. Nah, tentang hukum musbil, isbal. Nah, menjulurkan pakaian sampai melewati mata kaki. Ini hukum-hukum yang telah tetap dalam syariat ini. Nah, tapi ada juga hukum-hukum yang berkaitan dengan ilah-ilah. Ya, alasan-alasan. Kenapa hukum ini begini dikatakan alasan seperti-seperti itu. Nah, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa'adaman. Dalam kaidah menyatakan, hukum itu berputar bersama alasan-alasannya. Ada alasan, ada hukum. Tidak ada alasannya, tidak ada hukumnya. Ya. Nah, yang semacam ini yang kadang-kadang berubah sesuai dengan ilahnya tadi. Ya, alasan-alasannya. Nah, barakallahu fikum. Wa fihi bayanu sarafil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa karamatihi ala rabbih بإعطائه له ما أحب من غير تسريح بالسؤال. Dalam hadis ini menjelaskan tentang kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Rabb-nya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun tanpa ya, menyebutkan dengan jelas dalam permintaan. Ya. Nah, Nabi tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung, secara terang-terangan untuk merubah arah kiblat ke Baitullah. Nah. Ya. Tapi Nabi sangat menginginkan walaupun tidak berupa permintaan terang-terangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah mengetahuinya. Ya. Rasulullah menginginkan arah kiblat ke arah Baitullah. Nah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala pun setelah itu memerintahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah. Ya. Ini menunjukkan tentang mulianya kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Rasulullah tidak meminta dengan terang-terangan. Nah. Wa fi bayanu ma kana fi as-sahabati min al-hirs 'ala dinihim wa as-safaqati 'ala ikhwanihim. Dan ini juga menjelaskan tentang apa yang ada pada sahabat berupa semangat terhadap agama mereka. Ya. Dan berkasih sayang kepada saudara-saudaranya. Ya. Ketika salah seorang sahabat yang disebutkan dalam hadis tadi salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia keluar melewati suatu masjid dan dia mendapatkan ketika itu kaum muslimin masih salat menghadap ke Baitul Maqdis. Ya. Yeah. Sahabat ini semangat sekali untuk menyampaikan ilmu kepada mereka. Ya, yeah. Menyampaikan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Dengan mengatakan, Ashhadu billah, aku bersaksi dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Aku sholat bersama Rasulullah s.a.w. menghadap ke Ka'bah. Menghadap ke Ka'bah, Baitullah. Nah, mengkhabarkan kepada mereka tentang bimbingan Nabi s.a.w. ini. Ya, menunjukkan semangatnya para sahabat, Ridwanullah alim ajma'in dalam menyampaikan ilmu. Sebagai bentuk kasih sayang kepada saudara-saudaranya. Ya, maka ketika itu jamaah yang ada di masjid tersebut mereka memutarkan ya, badan-badan mereka ke arah Ka'bah dan melanjutkan sholat mereka tanpa membatalkan sholat mereka. Ya, dan telah kita jelaskan tentang hukum gerakan di luar gerakan sholat ketika melaksanakan sholat. Ya, ada yang wajib. Ya, contohnya tadi, ketika sholat tidak menghadap Ka'bah, ya, dikarenakan mungkin kita salah, lupa, atau lain sebagainya, atau ketidaktahuan, kemudian ada yang mengingatkan bahwasanya arah kiblat kita salah, maka wajib bagi kita untuk menggerakkan badan kita ke arah Ka'bah. Nah, ada juga gerakan yang sunnah, ada juga gerakan yang mubah, ada juga gerakan yang makruh, ada juga gerakan yang haram. Ya. Gerakan yang mubah, gerakan yang apa? Gerakan yang sedikit tapi ada kebutuhan. Atau gerakan yang banyak tapi daurat. Ya. Ini mubah, boleh-boleh saja. Nah, gerakan sedikit seperti misalkan dia gatal, digaruk. Nah, sedikit. Tapi ada hajat, ada kebutuhan. Ya. Gerakan yang banyak, misalkan ada anak mau jatuh. Ya. Nah, dia bergerak, kakinya maju, misalkan tangannya juga merangkulnya, memangkuknya. Nah, ada daurat. Ya. Tapi kalau yang makruh, telah kita jelaskan, gerakan yang sedikit tanpa ada hajah. Ya. Gerakan sedikit tanpa ada kebutuhan. Nah, garuk-garuk padahal nggak gatal. Ini makruh. Ya. Lagi sholat, bermain-main jenggotnya. Nah, ya. Kadang ada sebagian ikhwah demikian. Nah, ya. Sedang sholat, dia bermain-main dengan kolan suahnya. Nah, ya. Dan yang diharamkan, gerakan yang banyak tanpa daurat. Ini bisa membatalkan sholat. Nah, faedah yang lainnya, di dalam hadis yang kita bacakan ini menyebutkan tentang diterimanya khobar wahid. Ya. Diterimanya khobar ahad. Nah. Ya. Baik dalam masalah akidah ataupun dalam masalah hukum-hukum. Ya. Kalau orang itu orang yang siqah, terpercaya, ya. Walaupun dia menyendiri dalam mengkhobarkannya, meriwayatkannya, maka diambil riwayatnya. Nah, ketika itu hanya seorang, ya, dari yang sholat bersama Nabi SAW yang mengkhobarkan atau melewati suatu masjid yang sedang sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu satu orang ini mengkhobarkan, ya, bahwasanya aku sholat bersama Rasulullah SAW menghadap ke arah Ka'bah. Ya. Jamaah yang ada di masjid tersebut menerima khabar yang datang dari satu orang ini. Nah, ya. Begitu juga ketika Nabi SAW mengutus utusan-utusannya. Nah, mengutus Mu'ad bin Jabal di antaranya ke negeri Yaman. Ya. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Engkau akan datang kepada suatu kaum dari kalangan ahlu kitab, jadikanlah dakwah yang pertama engkau serukan kepada mereka syahadat la ilaha illallah. Ini masalah tauhid, masalah akidah. Ya. Begitu juga Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seorang diri, ya, menyampaikan tauhid, menyampaikan akidah. Nah. Ya. Sehingga sekali lagi, khobar ahad, ya, kalau itu sahih dari orang yang siqah terpercaya, diterima. Tidak seperti pemahaman orang-orang Mu'tazilah yang mereka mengatakan khobar ahad dalam masalah akidah ditolak. Ya. Betapa banyak masalah-masalah yang berkaitan dengan akidah mereka tolak. Dengan alasan ini khobar ahad, ini khobar ahad. Ya. Tapi kalau dalam masalah hukum-hukum kata mereka diterima atau ditimbang lagi. Tapi kalau dalam masalah akidah ditolak. Ya. Di mana pembagian semacam ini? Pembagian yang bid'ah, yang muhdats, yang tidak ada contohnya di Nabi SAW. Ya. Sekali lagi khabar, walaupun ahad, ya, berasal dari satu orang, kalau itu siqah, diterima khabarnya. Ya. Dalam masalah akidah, ataupun dalam masalah hukum-hukum. Nah, masuk pada bab yang ke-31. Babu husni islamil mar'i. Bab baiknya Islam seseorang. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Qala Malik. Berkata Imam Malik. Al-imam Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam keadaan mu'alliqan, menta'liq. Langsung menyebutkan berkata Imam Malik. Padahal Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala tidak bertemu dengan Imam Malik. Sehingga di awal sanad ada yang terputus. Nah, dan telah kita jelaskan. Nah, hadis yang di awal sanad yang terputus disebut dengan hadis yang mu'allaq. Nah, sekali lagi, Al-Imam Bukhari tidak bertemu dengan Imam Malik. Tapi Imam Bukhari mengatakan, Qala Malik, berkata Imam Malik. Tapi hadis-hadis mu'allaq yang ada pada Sahih Bukhari dibahas oleh para ulama. Di antaranya Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Dalam muqadimah Sarah Bukhari. Hadis Sari. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasannya hadis yang mu'allaq dalam Sahih Bukhari ada dua macam. Yang pertama bisyirati jazm dengan bentuk atau bahasa jazm, pemastian. Ini menggunakan kalimat-kalimat yang aktif. Seperti berkata, meriwayatkan, dan semisalnya. Yang kedua, dengan sirah tamrid. Dengan bahasa yang ada kemungkinan nyambung, ada juga kemungkinan tidak nyambung. Nah, ini dengan menggunakan kalimat-kalimat pasif. Seperti qila, dikatakan, ruwiya, diriwayatkan. Dengan imbuhan di. Dan kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, mu'alaq yang ada pada Sahih Bukhari dengan sirah jazm, dengan kalimat aktif, nah, ini dimungkinkan nyambung. Walaupun Imam Bukhari tidak bertemu dengan Imam Malik, ketika Imam Bukhari mengatakan, Qala Malik, berkata Imam Malik, dengan kalimat yang aktif, berkata, bukan dikatakan. Ini kemungkinan nyambung. Dan setelah diteliti, banyak di antara para ulama yang menyebutkan riwayat ini dan nyambung pada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Di antaranya Abu Dzar Al-Harawi. Dalam riwayatnya, beliau mengatakan, Qala Uqbah, akhbarana an-Nadrawi. Wal Abbas ibn al-Fadl. Qala haddasana al-Hasan bin Idris. Qala haddasana Hisam bin Khalid. Haddasana al-Walid bin Muslim an-Malik bih. Dari Walid bin Muslim, dari Imam Malik. Disebutkan nyambung. Dan juga Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala menyambungkannya. Dari riwayat Walid bin Muslim, Qala hadasana Malik. Dan juga yang lainnya, Al-Hasan bin Sufyan, dari jalan Abdullah bin Nafi, dan juga Imam Bazzar, dari jalannya Ishaq Al-Farawi, dan Al-Ismaili, dari jalan Abdullah bin Wahab, dan juga Imam Baihaqi dalam Su'abul Iman, dari jalannya Ismail bin Abi Uwais, semuanya dari Imam Malik, rahimahullahu ta'ala. Ternyata, mu'allaq yang disebutkan oleh Imam Bukhari tadi, Qala Malik, berkata Imam Malik, disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain, ternyata nyambung. Ternyata nyambung. Sehingga, disandarkannya kepada Imam Malik, ini sahih. Tinggal dilihat sanad dari Imam Malik kepada Rasulullah SAW. Tentang hadis yang mu'allaq dalam Sahih Al-Bukhari. Ya. Nah. Qala Malik akhbarani Zaid ibn Aslam. Berkata Imam Malik, ya, mengkhabarkan kepadaku Zaid ibn Aslam, anna Atha ibn Yasar akhbarahu. Sesungguhnya Atha bin Yasar mengkhabarkan kepadanya, anna Abu Sa'id al-Hudri akhbarahu. Sesungguhnya Abu Sa'id al-Hudri mengkhabarkan kepadanya, anna sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aslama al-'abdu fahasuna islamuhu. Apabila seorang hamba masuk Islam dan baik keislamannya, ya, seorang kafir kemudian dia masuk Islam dan baik keislamannya, tidak melakukan perkara-perkara yang menggugurkan keislaman, yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha, ya, akan menghapuskan setiap kesalahan yang pernah dia lakukan. Ya. Ketika orang kafir, dia masuk Islam, maka kesalahan-kesalahan yang dia lakukan di masa kekafirannya, baik itu membunuh, minum khamar, zina, atau lain sebagainya, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Rasulullah mengucapkan kepada Amr bin As, ala innal Islam yahdimu ma kana qablahu. Sesungguhnya Islam menghancurkan, menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Wa kana ba'da dhalika al-qisas. Ya. Kemudian setelah itu, ya, di qisas, dibalas, diberikan balasan. Al-hasanatu bi asli amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan yang semisalnya. Ila sab'imi atiyubi'bin. Sampai 700 kali lipat. Wasayyi'atu bimisliha. Kejelekan pun dibalas dengan satu kejelekan yang semisalnya. Illa ayyatajawajallahu anha. Kecuali apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkannya. Ya. Keutamaan seorang masuk Islam itu sangat besar sekali. Ya. Yang pertama, kejelekan-kejelekan yang dia lakukan sebelum masuk Islam dihapus semuanya. Ya. Yang kedua, kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, ya, sebelum masuk Islam dicatat sebagai kebaikan-kebaikan. Ya, subhanallah. Nah, seseorang misalkan di masa kafirnya, dia suka menjamu tamu, ya, menyantuni anak yatim, memberi makan kepada fakir miskin, ya. Ketika dia masuk Islam, dicatat kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, tapi ketika seseorang dalam keadaan kafir, walaupun banyak amalan-amalannya, ya, tidak dicatat sebagai suatu kebaikan. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan tentang Ibnu Jad'an. Ya, dia seseorang yang banyak kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Banyak sedekah dan lain sebagainya, tapi dia kafir. Ya. Tidak dicatat kebaikan-kebaikan yang dia lakukan tersebut. Tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Tidaklah yang menghalangi mereka untuk diterima sedekah-sedekah mereka, infak-infak mereka, melainkan dikarenakan mereka kufur kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, ya, jadi orang kafir, ketika dia masuk Islam, kejelekan-kejelekan yang dilakukan di masa kekafiran dihapuskan. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan di masa kekafirannya dicatat sebagai suatu kebaikan. Ya, nah. Tambah lagi satu kebaikan ketika dia masuk Islam, ya, akan diperhitungkan, akan diberikan balasan. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Ya, bahkan sekedar niatnya saja untuk melakukan kebaikan, walaupun dia belum melakukannya, sudah dicatat sebagai kebaikan yang sempurna. Ya, beda dengan kejelekan. Kalau kejelekan, ketika seorang melakukannya, Allah tidak membalasnya, melainkan hanya sesuai, semisal dengan kejelekan tersebut. Nah, fala yujzau illa bimisliha. Tidak dibalas kecuali dengan yang semisalnya saja. Nah, ya. Dan tidak dilipat gandakan kejelekan. Nah, tidak dilipat gandakan sampai 10 kali lipat, apalagi sampai 700 kali lipat. Ini kayak sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Kebaikan dilipat gandakan, sementara balasan kejelekan tidak dilipat gandakan. Hanya Allah balas dengan kejelekan yang semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wa ila huna alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.